Aku sadari mungkin ini suratan takdirku. Kau dan aku tak mungkin bersatu, walau hati terus menangis. Tak ku sesali semua kisah yang telah terjadi. Ku biarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku, walau menyakitkan. Tak mungkin takkan bisa ku lupakan hingga akhir nanti. Ku lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa. Namun kau harus bahagian. Aku sesali semua kisah yang telah terjadi. Biarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku, walau menyakitkan. Tak mungkin takkan bisa ku lupakan hingga akhir nanti. Lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa. Namun kau harus bahagia. Hingga akhir nanti.